Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hadis Jabir bin Abdullah yang menerangkan tentang tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah baca hadis tersebut. Hadis yang ke-236 menurut cetakan ini, cetakan Taisirul Alam. Di sini masih ada sebagian pelajaran yang akan kita sebutkan terkait dengan hadis ini. Sedikit mengulang hadis itu, inti daripada hadis Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya berihlal dari Madinah ke Makkah. Ketika itu Nabi sendiri melakukan haji qiran, ya. Dalam hadis ini seolah-olah haji Nabi SAW ahalla bil hajj, seolah-olah niat haji saja yaitu ifrat. Namun dengan melihat riwayat-riwayat yang lain, yang paling kuat bahwa Nabi hajinya adalah qiran. Sahabat-sahabat bermacam-macam ketika itu. Ada yang tamattu, ada pula yang tidak. Ada yang qiran seperti Nabi. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjadikan haji mereka haji tamattu. Yaitu Nabi memerintahkan mereka untuk berumrah saja, sehingga setelah umrah betul-betul tahallul yang sempurna. Ya, kemudian nanti saat waktunya haji tanggal 8 Dzulhijjah berniat kembali untuk melakukan haji. Nah, ini haji tamattu. Nabi sendiri alaihi salatu wassalam tidak melakukan itu karena beliau haji qiran dan sudah terkait dengan hadyu yang beliau bawa dari Madinah ke Mekkah, sehingga tidak bisa membatalkan dan merubah menjadi haji tamattu, sehingga beliau tetap qiran. Karenanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Dalam lafaz yang lain, lama suqtul hadiah. Seandainya belakangan ini saya tahu seperti yang aku tahu ketika awal, tentu aku tidak akan membawa hadiu. Wala ja'altuha umrah, dan saya akan menjadikannya umrah saja. Ya. Artinya Nabi juga sebetulnya ingin tamattu. Ala kulli hal, seperti yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu, Pada akhirnya para sahabat melakukan seperti yang Nabi anjurkan. Kemudian di sana ada kejadian yang terkait dengan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau mengalami haid saat itu, sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan amalan-amalan haji semua tetap, kecuali hanya tawaf. Tawaf dan sa'i di awal beliau tidak melakukannya. If'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan seperti yang dilakukan oleh seorang yang haji, hanya saja jangan kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Nah, ini yang terjadi pada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini kemudian disebutkan bahwa saat selesai pelaksanaan haji dan Nabi dengan para sahabat ingin pulang, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tantalikuna bihajjatin wa umrah wa antaliku bihajjin. Wahai Rasulullah, Anda dengan para sahabat pulang membawa haji dan umrah, sementara saya haji saja, tidak melakukan umrah ketika itu. Nah, ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan beliau pun ingin tambahan pahala sebagaimana yang lain. Ini semangat beliau radhiyallahu anha untuk memperoleh seperti yang diperoleh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya fa'amara Abdurrahman bin Abi Bakrin bi an yakhruja ma'aha ila tan'im. Maka Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar menemani Aisyah menuju Tan'im, daerah Tan'im. Fa'tamarat ba'dal hajj. Maka Aisyah umrah setelah haji dari tempat tersebut. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan ini, faedah terkait dengan bab ini. Di sini disebutkan di antara faedah kisah ini dan perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk keluar dari wilayah Masjidil Haram menuju Tan'im. Ini artinya keluar dari tanah suci Al-Haram menuju Al-Hil, tanah halal. Ya, karena wilayah Tan'im ini sudah terhitung wilayah di luar tanah suci. Ya. Sehingga disimpulkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwa seseorang yang ingin melakukan umrah sementara dia di Makkah itu di dalam tanah suci, dia harus keluar dulu ke tanah yang halal, daerah atau wilayah yang halal. Kemudian dari situ dia baru memulai umrohnya. Ya. Di sini juga diingatkan oleh beliau, ini berbeda dengan orang yang ingin mulai melakukan haji. Kalau seorang yang ingin melakukan haji, dia tidak perlu keluar dulu dari tanah suci ke tanah halal. Misalnya sekarang prakteknya orang-orang yang sudah di hotel-hotel di tanah Al-Haram, ya kan? Tanggal 8 Dzulhijjah sudah mulai haji. Apakah mereka mesti keluar dulu menuju tanah halal baru mulai haji? Dari situ pergi kemana? Ke misalnya berikutnya mana? Mina. Ya. Jawabnya tidak. Untuk yang haji, dari tempat tinggalnya, enggak perlu keluar ke tanah al-halal. Langsung dari tempat tinggalnya, siap-siap, mandi, kemudian melakukan amalan-amalan sunnah yang lain, kemudian berangkat ke Mina. Ya, ini yang haji. Adapun seorang yang umrah, dia harus keluar dulu. Ya. Ini perbedaannya, ya kan? Kenapa? Ya, ini hikmah yang disebutkan sebagian ulama di sini. Syekh Al-Bassam menyebutkan kok begitu. Ada perbedaan, tentu semua kita katakan ya memang tuntunannya begitu, ya kita ikuti, ya kan? Namun barangkali ada hikmah yang bisa dipetik darinya, dalam arti kenapa terjadi perbedaan ini. Karena diantaranya bahwa kalau umroh itu kan semua amalannya di tanah suci, ya kan? Semua di sekitar masjid, tawaf dan sa'i. Sehingga dia keluar dulu lalu melakukan di tanah suci. Ya, dia merasakan atau menggabung antara amalan di tanah halal dan tanah suci. Kalau haji kenapa tidak keluar dulu, tapi langsung dari dalam tanah suci menuju tempat-tempat haji? Ya. Karena kalau amalan haji tidak semua di tanah suci. Bahkan sebagian amalan haji yang sangat penting di luar tanah suci, seperti wukuf di Arafah, ya kan? Kemudian ya terutama wukuf, ya. Untuk mabit ya Muzdalifah itu sebagiannya mungkin sudah masuk tanah Al-Haram atau semuanya, wallah alam. Yang jelas Mina, kemudian Muzdalifah itu situ wilayah Al-Haram, ya kan? Ya, entah semuanya atau sebagiannya, yang jelas termasuk wilayah Al-Haram. Ya, kalau Arafah sudah bukan tanah suci, bukan Al-Haram. Sehingga karena haji itu amalannya juga di luar tanah suci, maka ketika mau haji sudah enggak perlu keluar, toh nantinya juga keluar. Sehingga di sini haji ada amalan di dalam tanah suci, ada yang di luar. Umroh dengan ihram dari luar juga akan melakukan ibadah dari luar dan di dalam tanah suci. Ya. Itu di antara hikmahnya, wallahu a'lam. Kemudian di sini satu hal yang penting kita bahas juga terkait dengan ihram yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan umrah dari Tan'im. Ya. Di sini ada suatu pelajaran penting untuk kita dalami bersama. Apakah dengan perbuatan Aisyah tersebut kemudian disyariatkan, ya, kemudian disyariatkan seseorang melakukan umroh dengan cara seperti itu? Ya, kita tahu ini kejadian Aisyah begitu, ya, beliau disuruh keluar kemudian melakukan umroh dari situ ke tanah Al-Haram, ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Bagaimana kalau ada seseorang sekarang melakukan yang seperti itu? Ya. Bolehkah melakukannya? Kalau secara kenyataan masalah ini justru banyak dipraktekan, ya, oleh orang-orang. Banyak sekarang mayoritas, mungkin bisa kita katakan begitu, mayoritas yang haji maupun yang umroh melakukan seperti ini. Setelah umroh pertama dia akan mengulang lagi umroh dengan keluar ke Tan'im, kemudian masuk lagi umroh lagi. Ya. Bahkan sebagiannya sampai berkali-kali, mungkin ada yang sampai 10 kali. Hal ini sudah sangat umum di sana dilakukan. Sangat umum. Karena mungkin berpikiran, ya, sebagian orang itu mumpung di sana, belum mesti seumur dua kali pergi ke tanah suci untuk haji atau umroh. Mumpung di sana sudah diulang-ulang sampai seperti yang saya katakan, mungkin ada yang sampai 10 kali. Dan biasanya juga mengumrohkan saudara-saudaranya, ya, orang tuanya, saudaranya mumpung di situ. Nah, ini saya katakan secara praktek orang-orang melakukan begitu. Nah, sekarang secara syar'i, apakah amalan itu disunahkan, ya, berdasarkan perbuatan Aisyah itu? Nah, di sini saya katakan tadi hal yang penting, ya, untuk kita dalami, karena masalah ini masalah ibadah. Kita enggak boleh melakukan ibadah tanpa ada tuntunan. Kalau memang itu disunahkan, ya tentu harus berlomba-lomba untuk dilakukan. Tapi kalau itu tidak disunahkan, ya, atau bahkan tidak dibolehkan, ya jangan kita lakukan. Pertama di sini perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ini dikatakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwa untuk Aisyah itu sendiri beliau katakan ini adalah jawaz al-ityan bil umrah min adnal hil. Jawaz, boleh. Ya, harus dipahami, ya, bahwa ini untuk Aisyah sendiri. Ya, bukan saya mengatakan untuk selain Aisyah. Untuk selain Aisyah nanti ada pembahasan, tapi untuk Aisyah sendiri oleh Syekh Al-Bassam dikatakan ini boleh, ya. Melakukan umrah dari tanah halal terdekat, wala tusannu, dan tidak disunnahkan. Jadi untuk Aisyah sendiri kata beliau ini bukan amalan sunnah. Ini boleh. Asalnya Nabi kan enggak merintahkan. Asalnya Nabi enggak menyuruh Aisyah. Tapi karena Aisyah minta, Nabi izinkan. Ya. Makanya kata beliau, wala tusannu. Ini pun tidak sunnah. Li'annaha lam yaqa' min as-sahabati ila hadhihi al-marrah min Aisyah. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, kecuali oleh Aisyah dan kali itu saja. Ya. Walam yunqal an Aisyah annaha fa'alatha ba'da dzalik. Tidak ada riwayat juga dari Aisyah bahwa Aisyah kemudian melakukan amalan itu setelah itu. Aisyah berumur cukup panjang, ya kan? Setelah kejadian itu Nabi wafat, Aisyah masih hidup, Abu Bakar wafat, Aisyah masih hidup, Umar wafat, Aisyah masih hidup. Nah, sekian waktu berikutnya Aisyah tentu sudah pergi ke Makkah lagi, umroh lagi, ya kan? Enggak pernah melakukan itu lagi. Enggak pernah melakukan amalan itu lagi. Seandainya itu disunnahkan, ya Aisyah tentu akan melakukan. Dulu saya begitu, saya akan mengulangi lagi. Ya, seandainya Aisyah memahami itu adalah sunnah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu bersama, ya, beliau ulama dari para sahabat. Beliau bukan wanita biasa, beliau istri Nabi dan tergolong wanita yang cerdas, pembawa ilmu, periwayat hadis yang banyak, artinya tergolong ulama dari kalangan sahabat. Ya. Nah, ternyata Aisyah enggak pernah mengulangi amalan itu. Nah, makanya sekali lagi ini perlu kita tekankan bahwa untuk Aisyah saja itu bukan tergolong amalan sunnah, tapi hanya boleh. Dan terbukti seperti kata beliau, enggak ada sahabat yang lain melakukannya, bahkan saudaranya yaitu Abdurrahman yang kala itu pergi bersama-sama juga tidak umroh sekaligus. Padahal kalau kita pikir secara nalar, kan sekalian saja, kan pergi bareng, apa penghalangnya bagi Abdurrahman? Toh dia nganter pergi bareng, pulang bareng, ya kan? Dan para sahabat termasuk orang yang paling semangat beribadah. Apa yang menghalangi untuk ibadah sekaligus umroh? Ternyata Abdurrahman pun Dari riwayat-riwayat yang ada tidak disebutkan bahwa dia juga ikut umrah bersama Aisyah. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa ya itu bukan suatu amalan sunnah tadi. Ya. Taib. Nah, selanjutnya kalau tadi dikatakan untuk Aisyah saja seperti ini, bagaimana dengan yang lain? Yang lain selain Aisyah radhiyallahu anha bisa kita apa? Bisa kita klasifikasikan menjadi dua mungkin ya. Ya. Yaitu pertama wanita lain selain Aisyah tapi seperti Aisyah. Mengalami kejadian seperti Aisyah, ya kan? Mungkin itu terjadi, ya mungkin saja, wanita banyak sekali. Misalnya, ya zaman sekarang ada seorang wanita ketika mau haji, berangkat ke sana, kemudian haid, ya kan? Akhirnya persis terjadi seperti yang dialami Aisyah. Nah, bolehkah dia melakukannya? Nah, ini golongan pertama. Selain Aisyah, mungkin ada yang seperti Aisyah. Nah, untuk golongan pertama ini, insyaallah diperbolehkan, ya sekali lagi diperbolehkan, bukan artinya sunnah, tapi diperbolehkan seandainya dia ingin meniru Aisyah radhiyallahu anha. Terkait bab ini sebagai faedah, ya telah dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis ini. Dan fikihnya, artinya riwayatan wa dirayatan, secara riwayat dibahas dan secara fikih dibahas, ya, pada pembahasan yang panjang dalam kitab silsilah al-ahadith as-sahihah jilid yang ke-6 bagian pertama, nomor hadisnya 2626, ya mudah menghafalnya mungkin, ya 2626 2626 hadis nomor itu. Ya. Nah, di sini setelah beliau menyebutkan riwayat-riwayat, ya. Beliau mengatakan "Idza 'arafta hadza dhahara laka jaliyan." Kalau kamu telah tahu kisah riwayat itu, beliau sebutkan riwayat-riwayat ini sehingga lengkap kalau kita baca kejadiannya seperti apa, akan kita baca lengkap kisahnya. Nah, setelah itu beliau katakan, kalau kamu sudah tahu kejadian ini, dhahara laka jaliyan, akan nampak jelas bagimu. Anna hadhil umrah, bahwa umrah yang ini, yang seperti ini, ya, dari tan'im, khasah bil haid, allati lam tatamakkan min itmami umratil hajj. Ini khusus bagi seorang wanita yang haid yang tidak mampu, ya, atau terhalangi untuk menyempurnakan umrah hajinya. Persis seperti Aisyah itu, ya kan? Fala tusra' li ghairiha minan nisa'i tahirat, sehingga tidak disyariatkan untuk selain yang seperti itu dari kalangan para wanita-wanita yang suci, artinya tidak haid. Perhatikan an-nisa' at-tahirat, wanita-wanita yang suci. Jadi untuk wanita saja juga seperti ini, bahwa wanita yang tidak mengalami kejadian seperti kejadian Aisyah tidak disyariatkan untuk melakukan seperti itu. Fadlan anir rijal, apalagi laki-laki, ya jelas tidak mungkin, ya kan? Laki-laki nggak akan mengalami seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu beliau katakan, wa min huna yadhharu sir fi i'rad as-salaf anha. Dari sini terungkaplah rahasia sebab kenapa ulama salaf enggak ada yang melakukannya. Ya kan? Kenapa enggak ada yang meniru, bahkan Abdurrahman sendiri enggak mengikuti. Bahkan sahabat yang lain berikutnya juga enggak ada yang melakukan. Bukankah ketika itu yang haji sama Nabi berapa sahabat? Banyak, ya kan? Dan tentunya mereka tahu kejadian itu. Karena kejadian ini adalah kejadian di akhir masa haji yang mereka mau pulang. Kok enggak jadi pulang ini, tertunda, nunggu Aisyah, ya kan? Tentunya kan kejadian itu kejadian yang masyhur. Seandainya para sahabat memahami ini adalah sunnah dan mereka tahu ini, tentu mereka akan melakukan. Nah, kenapa kok tidak? Apa rahasianya? Oh, ini rahasianya, bahwa mereka memahami ini kejadian khusus untuk kondisi wanita yang mengalami kejadian khusus seperti ini. Sehingga wanita yang lain tidak, apalagi laki-laki. Ya. Wa tasrih ba'dihim bi karahatiha. Dan bahkan dari sebagian ulama salaf ada yang menegaskan ini dibenci untuk dilakukan. Ya. Jangan dilakukan. Ada yang tegas-tegasan ngomong begitu dari ulama salaf malahan. Bal inna Aisyah nafsaha lam yasihha anhal amal biha. Bahkan Aisyah sendiri enggak pernah mengamalkan lagi setelah itu. Ya. Faqad kanat idza hajjat tamkus ila an yuhillal muhrim hatta takhruja ila al-juffah fa tuhrim minha bi umrah. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha kalau haji dia tetap ya terus di sana sampai seorang yang ihram berihlal kemudian keluar ke Juffah ya. Ke Juffah itu sudah jauh, sudah miqat ya kan. Nah, dari miqat Aisyah baru umrah dari miqat. Ya kalau dari miqat ya jelas boleh ya kan. Itu memang aturan haji ya begitu, umrah ya begitu. Kita keluar atau kita berawal dari miqat. Dan itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah di Tan'im. Tan'im bukan miqat. Tan'im adalah wilayah terdekat dengan tanah suci. Ya. Wilayah terdekat dengan tanah suci. Ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ini kesimpulan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan memang seperti itu ya. Ini juga didukung oleh keterangan ulama-ulama yang mendahului beliau. Salah satunya di sini saya bacakan adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, yukrahul khuruj min Makkah li umrati tatawwu'. Dibenci keluar dari Makkah ya li umrati tatawwu', untuk melakukan umrah sunnah. Wa dzalika bid'atun, dan itu adalah suatu bid'ah. Lam yaf'alhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melakukannya. Wala ashabuhu ala ahdi, para sahabatnya di masa beliau juga enggak pernah melakukannya. La fi Ramadan wala fi ghairihi, baik Ramadan maupun selain Ramadan. Walam ya'mur Aisyah biha, bahkan Nabi juga tidak memerintahkan Aisyah. Bal adina laha, bahkan Nabi hanya mengizinkan. Nah, ini tadi yang disebutkan beda antara Nabi menyuruh dengan mengizinkan. Mengizinkan itu faedah hukum yang dipetik darinya jawaz, boleh. Tapi kalau memerintahkan faedah hukum yang dipetik darinya adalah apa? Sunnah atau wajib. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi bahwa ini menunjukkan boleh kalau begitu, bukan menunjukkan sunnah atau bahkan wajib. Jadi Nabi pun tidak memerintahkan Aisyah, bahkan membolehkan saja ba'dal muraja'ah itu setelah Aisyah minta, ya, tatyiban di qalbiha, untuk menenangkan kalbunya. Aisyah gelisah, kenapa mereka pulang dengan pahala haji dan umrah, saya kan cuma dengan pahala haji. Ya. Wa tawafu bil baiti afdal min al khuruj ittifaqan wa yakhruj inda man lam yakrahhu ala sabilil jawaz, dan seterusnya. Intinya bahwa seandainya dia tawaf saja tanpa umrah itu lebih bagus. Jadi disebutkan juga dalam penjelasan-penjelasan berikutnya bahwa makanya kalau penduduk Makkah mau mengamalkan amalan ini, ya penduduk Makkah justru tawaf sunnah saja. Jangan orang di Makkah, oh saya mau umroh, ya. Dari Makkah keluar dulu baru umroh. Enggak seperti itu. Untuk orang yang di dalam Makkah, penduduk Makkah, ya tawaf sunnah saja. Banyak melakukan tawaf sunnah. Kalau mau umroh, ya kalau memang dia sedang keluar, ya kan, orang Makkah pergi ke Madinah, pulangnya ya sudah sekaligus umroh, ya kan? Atau keluar lagi tempat lain, nanti melewati miqat umroh. Nah, adapun yang menyengaja dari Makkah untuk keluar, ya keluarnya untuk apa? Enggak untuk apa-apa, cuma untuk masuk lagi melakukan umroh. Nabi enggak pernah mencontohkan begitu. Diterangkan berikutnya dalam penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah juga, dan di sini Syekh Al-Albani menukilkan bahwa Nabi umrah 4 kali waktu itu, ya. Umrah-umrahnya Nabi, saya ingat, saya juga saya belum sempat baca lagi di sini, ingatan saya yang dulu saya baca dan bisa dibaca lagi nanti, ya. Tadi sudah saya sebutkan di kitab ini, ya. Nabi umrah 4 kali, enggak ada umrah beliau yang sifatnya di dalam Makkah kemudian keluar untuk masuk lagi, tidak ada. Ingat ya, di dalam Nabi di dalam Makkah kemudian keluar untuk masuk lagi, tidak ada untuk masuk melakukan umrah. Jadi artinya keluar menyengaja sekedar untuk apa? Memulai umrah dari luar ke dalam, tidak ada. Semua umrahnya Nabi itu memang sedang di luar kemudian mau masuk. Semua umrahnya Nabi begitu. Ya, semua umrahnya Nabi seperti itu. Memang beliau sedang di luar kemudian ingin masuk melakukan umrah. Nah. Baik. Tadi yang saya sebutkan dari jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah halaman 119. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa juga beliau menyebutkan pada jilid 26, ya. Ini secara kebetulan banyak angka 26 nih sehingga kita mudah mengingat ini, ya. Hadis ini hadis nomor 2626, ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan di kitab Majmu' Fatawa jilid 26 juga. Ya. Ya, ini sekedar kebetulan untuk lebih mudah kita mungkin mengingat masalah ini. Ini di antara referensi-referensinya. Majmu' Fatawa jilid 26. Ya. Halamannya juga 264. Jadi 264. Ya. Baik. Beliau mengatakan wali hadza kana salaf wal a'immah yanhauna 'an dzalik. Oleh karenanya para ulama salaf dan para imam melarang perbuatan itu. Jadi sama sampai melarang bahkan mereka. Yanhauna 'an dzalik, melarang perbuatan itu. Farawa Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Tawus ajallu ashab Ibn Abbas. Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam kitab Sunan, ada namanya Sunan Sa'id bin Mansur, ya mungkin banyak orang belum mengenal, Ya, kita kebanyakan kenalnya Sunan Abi Dawud, Sunan Majah. Ada Sunan Sa'id bin Mansur. Meriwayatkan dari Tawus. Tawus adalah termasuk murid-murid Ibn Abbas yang terkemuka. Ya, atau termasuk paling terkemuka. Qala, Tawus mengatakan, "Alladzina ya'tamiruna min at-tan'im, ma adri ayu'jarun 'alaiha am yu'adzabun." Saya enggak tahu, mereka yang umrah dari tan'im apakah akan diberi pahala atau bahkan diazab. Nah, bayangkan. Kata-kata beliau, saya enggak tahu akan diberi pahala atau akan diazab. Masa kalau itu sunnah dikatakan seperti ini? Yang mengatakan ini tabi'in. Ya, dan murid Ibnu Abbas dan tergolong paling terkemuka dari murid Ibnu Abbas. Bukan ulama biasa ini. Qila falima yu'adzabun? Beliau akhirnya ditanya, kenapa diazab? Artinya ada kemungkinan diazab, kenapa? Qala li'annahu yad'u tawaf bil bait. Karena dia justru meninggalkan tawaf di Ka'bah, yakni amalan tawaf sunnah malah ditinggalkan, kemudian keluar ya sampai 4 mil kemudian datang ya. Dan 4 mil ini keluar kemudian datang, seandainya dia tawaf ya, mungkin sudah 200 tawaf dia. Ya kan? Kalau perjalanannya dibuat tawaf sunnah, mungkin dia sudah sampai 200 tawaf. Artinya 7 tawaf ya kan, kemudian sholat. Kemudian nanti tawaf sholat lagi. Kalau digabungkan bisa sampai 200 tawaf. Ya. Dan tiap kali dia tawaf, tentu ini lebih afdal daripada dia berjalan kaki. Tidak mendapat pahala apa-apa. Ya. Nah, ini ucapan siapa? Imam Tawus rahimahullah. Wa aqarrahu Imam Ahmad. Dan ini disetujui oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala Atha ibn Sa'id, "I'tamarna ba'da al-hajj fa'aba dhalika 'alaina Sa'id ibn Jubair." Kejadian lain, seorang bernama Atha bin Sa'id, juga seorang tabi'in, ya. Kami melakukan umrah setelah haji, berarti mirip yang dilakukan Aisyah. Walaupun di sini enggak dijelaskan mulainya dari mana. Yang jelas ini pun 'aba 'alaina Sa'id ibn Jubair. Maka kami di celah oleh Sa'id bin Jubair, diingatkan oleh Sa'id. Sa'id bin Jubair juga murid Ibn Abbas, termasuk murid terkemuka, mengingkari perbuatan itu. Mungkin sahabat ya apa tabi'in yang lain tadi Atha bin Sa'id belum tahu. Dalam arti ya namanya manusia ya, ada tidak tahunya. Nah, Sa'id bin Jubair murid Ibn Abbas yang terkemuka juga mencela mereka, mengingkari mereka perbuatan itu. Ya. Waqat ajaza akharun lakin lam yafaluha, ada ulama yang lain membolehkan tapi mereka pun enggak melakukan. Nah, yang jelas kalau bab fatwa ya mungkin saja ada yang bolehkan, sekarang pun ada ulama-ulama atau ahli-ahli fatwa yang bolehkan, tapi sekarang kita kan bukan masalah ada yang membolehkan, bukan itu. Namanya perbedaan pendapat ya, di berbagai masalah fikih ada perbedaan pendapat, tapi kan kebenaran itu cuma satu. Yang benar cuma satu. Dan juga ini dibahas oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, semuanya di sini bisa dilihat lebih rinci dalam kitab yang tadi saya sebutkan. Silsilah Al-Hadith Al-Sahihah nomor 2626. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, dari apa yang tadi saya sebutkan, dan ini saya ulangi lagi, ini masalah penting. Karena apa? Karena tadi secara praktek luar biasa zaman sekarang ini sudah hampir dikatakan bahwa tiap-tiap yang kesana, terutama umumnya orang ini ya yang belum begitu mengerti sunnah, akan melakukan itu. Dan ini bukan orang kita saja, orang Indonesia yang pergi ke sana, tapi orang-orang lain pun dari berbagai daerah, baik dari negara-negara Arab maupun non-Arab, melakukan itu. Dan juga memang tadi seperti yang disinggung, memang ada yang membolehkan dalam arti menfatwakan, enggak apa-apa, lakukan. Sampai sekarang pun ada membolehkan. Cuma tadi kita lihat, ya, Ibnu Taimah mengatakan begitu, Tabi'in mengatakan begitu, Sa'id bin Jubair, Tawus, ya kan? Dan sekali lagi bahwa yang namanya kebenaran itu satu. Ya, jangan sekedar oh ada yang bolehkan, ulama itu bolehkan, ya enggak begitu. Ya, ikuti yang benar, ikuti yang sesuai dalil. Ulama yang bolehkan, ya urusan dia dengan Allah, ya kan? Kalau dia berijtihad, ini urusan dia dengan Allah. Bagaimana ijtihadnya? Tapi kita yang mengikuti para mujtahidin harus melihat mana yang benar dari fatwa-fatwa itu. Nah, saya katakan seperti ini agar kita lebih mantap ya, karena banyak orang yang akhirnya di sini goyah ketika mendengar ada fatwa sebagian ulama membolehkan. Misalnya sekarang ada jemaah rombongan ke Makkah haji. Oh, saya dipesani untuk umroh lagi. Umrohkan kakek saya, umrohkan bapak saya. Boleh enggak ya? Katanya sih enggak boleh. Nah, coba kita tanya itu yang berfatwa. Ternyata yang berfatwa mengatakan, "Oh, enggak apa-apa, boleh." "Oh, sudah, boleh kok." Ya, ini goyah, ya kan? Nah, saya tekankan bab ini supaya kita enggak goyah ketika mendengar fatwa. Karena dalilnya jelas sekali, ya. Dari sejak awal bahwa saya ringkas lagi bahwa ini bagi Aisyah pun derajatnya hanya boleh, bukan sunnah. Ya. Kemudian ini pun khusus bagi wanita yang seperti Aisyah mengalami haid. Wanita yang lain tidak. Sahabat yang lain tidak. Ya. Sama sekali. Siapa sahabat yang melakukannya? Abdurrahman pun tidak melakukan yang menemani Aisyah. Aisyah pun juga tidak melakukan lagi setelah itu. Nah, terus dengan dalil apa kita melakukan seperti itu? Apalagi sudah ada tegas-tegasan ucapan sebagian ulama. Ibnu Taimiyah di sini dengan tegas mengatakan karena itu adalah bid'ah dan seterusnya. Ya. Nah, wallahu a'lam, kiranya bab ini cukup dan bagi yang ingin lebih luas membaca silakan kembali ke referensi-referensi yang tadi saya sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.